kita kembali menuju di kawasan Kota Banyuwangi. Rosta, cantiknya Jawa Timur lagi saudara. Masih bersama The Rosta. Via Valencia. Yeah!